Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ala ashabihi wa mawalah. Asyhadu alla ilaha illallah dahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Akhibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah kita ketahui pada pembicaraan kita di pagi hari tadi, bahwasannya anak-anak kita adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, hibah yang Allah jadikan, apa yang Allah berikan tadi sebagai perhiasan hidup kita. Dengannya hidup terasa lebih indah, lebih menyenangkan. Namun di sisi lain Allah ingatkan, apa-apa yang menyenangkan, apa-apa yang terasa indah, terkadang melalaikan. Maka Allah ingatkan berbagai macam kemewahan hidup, kemegahan hidup, dan kebahagiaan hidup itu ujian yang dengannya manusia ada yang lolos, ada yang tumbang, ada yang mensyukuri berbagai kenikmatan dan kebahagiaan, ada yang mengkufurinya, ada yang menjadikan apa yang indah dari gemerlap dunia sebagai sarana ketaatan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala, ada yang melupakan, termasuk anak. Bahkan Allah terkhusus anak, istri, Allah jadikan sebagian dari mereka musuhnya orang-orang yang beriman. Untuk dia terasa terhalangi, tidak didukung, bahkan dihalangi, dimusuhi oleh anggota keluarganya di dalam penegakan syariat di rumah tangganya. Kemudian lebih dari itu, apa yang Allah berikan kepada kita dari anak-anak kita adalah wasiat yang kita harus jaga, dan tentunya adalah amanah, tanggung jawab yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kelak. Kita ketahui bersama, lembaga pendidikan berupa ma'had adalah sekadar wadah untuk kita ta'awun di dalam mengemban tugas, yang tugas ini tanggung jawabnya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang terjadi dari kekurangan adalah tanggung jawab orang tua. Dan orang tua yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya upaya orang tua untuk tidak jemu, membimbing, mengarahkan, dan memantau keadaan putra-putrinya terkait ilmu alatnya, amalannya, akhlaknya, sebagai upaya untuk memberikan bimbingan hidayatul irsad wal bayan wad dilalah kepada mereka. Namun kita juga harus tahu, hidayatu taufiq lillahi wahdah. Adapun anak kita mencocoki kebenaran, menerima kebenaran, menjalankan kebenaran yang tersampaikan dari bimbingan orang tuanya, ustadznya, itu hanya kuasa Allah saja. Sehingga sebagai orang tua juga tidak jemu-jemu untuk memanjatkan doa kebaikan, kesalehan putra dan putrinya. Adapun fenomena yang ada, sebagian orang tua menyia-nyiakan amanah, urusan dia dengan ma'had sekedar antar jemput, bahkan sebagiannya melalaikan makan anak-anaknya di ma'had, juga lupa di dalam berdoa. Sebagaimana saya sampaikan tadi, sungguhnya anak-anak informasinya secara lengkap, keadaan dia, perkembangan pelajaran dia, perkembangan budi pekerti dia, agama dia, itu informasinya lengkap dari orang tuanya. Sedangkan musrif yang terbatas jumlahnya, musrifat juga demikian, terbatas waktunya. Belum lagi kalau ada tugas-tugas lain buat mereka, maka tentunya sangat kurang. Dan wajar kalau ada kekurangan di dalam pemantauan mereka. Sudah demikian mereka adalah sudah membantu kita untuk mengurangi beban, yakni tugas-tugas kita di dalam pendidikan anak. Maka syukuri, terima kasih kepadanya, dan kita juga harus punya sumbangsih, memberikan masukan, kritik yang membangun dan perhatian kepada anak-anak ketika di rumah. Melanjutkan program ma'had ketika di rumah, memperhatikan tugas, mengadakan evaluasi secara menyeluruh terhadap anak ketika di rumah sebagai masukan untuk ma'had, agar supaya ta'awun lebih bagus. Jangan ketika di rumah justru diumbar tanpa pengawasan, tanpa tugas, tanpa bimbingan, dolan sepanjang hari. Sholatnya tidak terpantau, siapa teman bermainnya tidak ketahui, di mana bermainnya dia juga tidak tahu, apa permainannya juga tidak ngerti. Maka ini adalah penyia-nyiaan. Dalam keadaan Nabi katakan, qad kafa bil mar'i itsman ayyudayyi mayyakut. Cukup bagi seorang itu dosa ketika dia menyia-nyiakan, yakni anak-anaknya, istrinya, orang-orang yang nafkahnya di bawah tanggung jawabnya. Sebagai penutup dari pembahasan yang kita bahas terkait pendidikan anak adalah tanggung jawab orang tua, yakni terkait dengan al-khutuwat al-amaliyah li tarbiyatil aulad. Langkah-langkah amalan terkait pendidikan anak. Langkah pertama, ketika kita menginginkan anak-anak kita tumbuh berkembang sebagai individu yang saleh dan salihah, adalah yang pertama islahun nafs, memperbaiki diri kita. Memperbaiki diri kita. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya yang telah kita baca tadi memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum. Pertama, jaga dirimu dari api neraka. Perbaiki dirimu sebagai pribadi yang dekat dengan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, yang membawa kepada surganya Allah Ta'ala, dan jauh dari maksiat kepadanya, yang dengannya Allah jauhkan dari neraka. Nah, barakallahu fikum, memperbaiki diri. Tentunya perbaikan diri itu dari perbaikan hati. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, Allah fi jasadi mudghah. Fa idza salahat salahal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Allah wa hiyal qalb. Di dalam tubuh, di dalam jasad itu ada segumpal daging, yang kalau segumpal daging ini baik, akan baik seluruh jasad. Keluar darinya ucapan yang baik, keluar darinya sikap yang baik, keluar darinya perbuatan yang baik. Namun jika rusak, maka rusak seluruh jasad. Keluar dari jasad ini ucapan yang jelek, ucapan yang rusak, sikap yang jelek, dan perbuatan-perbuatan yang rusak. Tidak lain itu adalah hati, qalb. Bersihkan hati-hati kita dari kotoran-kotoran hati, penyakit-penyakit hati, ujub, kibir, bangga diri, sombong, hasad, riya, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Makmurkan hati dengan amalan-amalan yang membuat hati itu hidup, hati itu tenang, zikir, qiraatil Quran, ikhlas, tentunya yang utama. Karena al-ikhlas yakudun nas ila a'mal salihah. Keikhlasan itu akan menggiring seseorang kepada amalan-amalan yang baik. Dimulai dari keikhlasan, seorang akan melangkah kepada kebaikan-kebaikan amal, perbuatan, dan ucapan. Rusak amalan seseorang dimulai dari adamul ikhlas, tidak adanya keikhlasan di dalam hatinya. Rasanya kesolehan pada diri seseorang, modal orang itu menanamkan kesolehan kepada orang lain. Amal soleh pada seseorang menjadi penyebab selamatnya orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Sebagaimana Allah kisahkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Allah berfirman, wa ammal jidar fa kana li ghulamaini yatimain fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma saliha fa arada rabbuk ayabluga asuddahuma fayastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Adapun dinding yang hendak rubuh itu kepunyaan dua anak kecil yatim lagi yang tinggal di kota itu. Di bawah dinding yang mau rubuh itu ada harta yang dipendam, disimpan untuk kebutuhan anak ini ketika dia dewasa. Dan keadaan orang tua dari kedua anak ini, orang tua yang saleh, maka dengan sebab kesolehan kedua orang tua anak yatim ini, Allah menginginkan rubuhnya dinding itu ketika dia dewasa, sehingga dia mendapatkan harta yang disimpan orang tuanya untuk modal hidupnya. Maka Allah tidak kendaki itu rubuh. Allah takdirkan Khidir memperbaikinya. Alaihi salam. Itu sebagai rahmat Allah. Maka kesolehan orang tua itu menjadikan anak-anak mereka dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita itu butuh penjagaan dari Allah ta'ala. Di pondok pun tidak aman dari teman-teman yang jelek, apalagi di lingkungan. Sementara pengawasan kita terbatas, siapa lagi yang kuasa mengawasi dan menjaga mereka kalau bukan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan supaya Allah menjaga mereka dari apa-apa yang kita di luar batas untuk bisa menjaganya, karena pengawasan kita terbatas, waktu kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Kalau bukan Zat yang Maha Kaya lagi luas rahmatnya, Allah subhanahu wa ta'ala. Penyebabnya apa? Kesolehan kedua orang tua. Di sini Allah sebut wa kana abuhuma shaliha. Dua orang tua anak ini, orang tua kedua anak ini saleh, maka Allah berkehendak Allah menjaga harta tadi sesuai keinginan orang tuanya, rubuhnya dinding ini ketika mereka sudah dewasa. Kita barakallahu fikum, di lingkungan yang saat ini kita lihat anak-anak pendidikannya kacau, akhlaknya kacau, agamanya kacau, dan itu teman anak-anak kita ketika di rumah. Kecuali yang di lingkungan ma'had pun, di lingkungan ma'had pun ada pula anak-anak yang bandel. Ujian memang. Temannya nanti gimana? Apa soleh-soleh semua? Atau menularkan pengaruh-pengaruh buruk? Siapa yang bisa dan kuasa dan menjamin anaknya tidak terpengaruh kejelekan? Maka salah satu perkara, langkah amali, perbaiki diri kalian wahai para orang tua. Jadilah kalian orang tua yang soleh dan solehah, sehingga Allah merahmati anak turunmu menjadi putra putri yang saleh dan salehah. Kemudian yang kedua, sterilkan rumah dari sarana prasarana yang bisa merusak moral dan agama anak. Karena memang adanya penjagaan, bagaimana rahmah itu rumah yang penuh rahmat, malaikat membawa rahmah masuk ke sana dengan adanya kebaikan di rumah. Namun ada perkara-perkara yang menghalangi malaikat masuk ke suatu rumah dalam keadaan malaikat membawa rahmah. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, wa'ada Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Jibril. Pernah Jibril berjanji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk datang ke rumah beliau, tentunya untuk urusan wahyu dan apa yang kaitannya dengan risalah kerasulan. Farafa alaihi. Tapi enggak datang-datang Jibril. Kok belum datang? Sehingga dengan keadaan itu, hatta stadda ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai membuat berat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gelisah beliau, kepikiran. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam falaqiyahu fasaka ilaihi mawajad. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan ternyata menjumpai Jibril di luar rumah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluhkan, sudah menantimu kamu, datang-datang enggak masuk-masuk, istilahnya seperti itu. Maka Jibril alaihissalatu wassalam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lanadkhulu baitan fihi surah wal kalb." Sungguhnya kami para malaikat tidak masuk kepada rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk hidup yang dipajang. Dan ada anjingnya. Ada di riwayat sahih Bukhari, di mana ternyata setelah dicek ada gambar di sarung bantal atau di karpet yang disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam potong gambar tersebut kepalanya. Dan ternyata ada anjing kecil masuk tanpa sepengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikeluarkan dari rumah tersebut. Maka barakallahu fikum, di rumah zaman sekarang atau rumah zaman Nuh, itu banyak sekali perkara-perkara yang menjadikan malaikat tidak masuk rumah tersebut. Full gambar, full musik, full maksiat. Dan biasanya rumah-rumah sekarang ini banyak sebagai hotelnya setan. Jarang dari penghuninya yang masuk rumah kemudian menutup pintu dengan basmalah. Padahal kita tahu dari riwayat yang sahih, kalau ada rumah yang penghuninya masuk tanpa basmalah, setan ngabarkan ke teman-temannya, malam ini kalian ada tempat menginap. Hotelnya setan. Sudah begitu di rumah tersebut kering dikir, tidak pernah terdengar qiraatil Quran dari kepala rumah tangganya, wakil kepala rumah tangganya, juga anak-anaknya, putra dan putrinya. Yang ada senandung lagu. Bapaknya nyanyi lagu-lagu kenangan zaman dulu. Ibunya nyanyi-nyanyi apa? Lagu-lagu nostalgia. Putranya nyanyi-nyanyi rock metal. Putrinya nyanyi pop Korea. Pembantunya dangdutan. Full perkara-perkara yang malaikat menjauh dari sana. Sterilkan, jaga benar-benar, jangan sampai ada yang menghalangi rahmatnya Allah masuk ke rumah ini, karena kita butuh. Kalau bukan rahmatnya Allah, jauh kita dari menjadi orang yang baik, sulit kita masuk jannah. Kita masuk jannah bukan dengan sebab amalan kita, tapi dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan kita cuma menentukan di tingkat yang mana kita di jannah. Adapun masuknya kita ke jannah birahmatillahi ta'ala. Siapa yang menjamin keistiqomahan kita sampai akhir hayat kita? Siapa yang pede kalau esok lebih baik daripada sekarang? Yang ada cuma kita mengharap, memohon kepada Allah agar supaya Allah karuniakan. Makin hari kita makin baik, makin hari kita makin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semakin dekat kita berjumpa dengannya, semakin siap kita untuk menghadapnya. Tapi masing-masing kita tidak ada yang beda. Hati di antara jari jemarinya Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah subhat, fitnah syahwat mengepung kita dari kanan dan kiri, depan dan belakang. Siapa yang beda? Nah, iman terus tergerogoti. Setan terus menggoda untuk maksiat. Maka dari itu, singkirkan perkara-perkara yang menyebabkan jauhnya rahmat Allah dari tempat tinggal kita. Selanjutnya, barakallahu fikum, termasuk langkah-langkah amaliyah terkait pendidikan anak adalah ikhtiarul madrasah. Memilih tempat belajar harus selektif. Bukan yang penting mondok, yang penting sekolah. Kenapa demikian? Karena sekolah atau tempat belajar atau ma'had itu tempat pendidikan mereka. Maka orang tua wajib, karena dia yang mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Ta'ala, untuk melihat kondisi keadaan sekolah yang anaknya belajar di sana. Pondasinya apa? Misi, visi pendidikannya itu apa? Pengajarnya siapa? Pelajaran-pelajaran yang dipelajari di sana bagaimana dan apa? Pengajarnya soleh, solihat, atau asal comot? Yang penting memenuhi standar akreditasi. Soleh atau tidak soleh? Labas sudah. Tugas dia ngajar. Hati-hati. Orang tua harus teliti. Apa asas pendidikan mereka? Siapa pengajar-pengajar yang mengajar di sana? Orang-orang yang ma'ruf kita ketahui baiknya, agamanya, minhajnya. Atau kita tidak tahu kecuali gelarnya. Nah, sudah standarnya itu akreditasi. Harus S1. Kepala sekolahnya harus S3. Pengawasnya harus S5. Kita lihat. Sudah begitu yang penting memenuhi standarisasi ini. Sehingga dia bagaimana agamanya, manhajnya, gimana terlalekan. Padahal pesan ulama kita di dalam masalah belajar ini terkhusus agama. Di antaranya apa yang dikatakan Al-Imam Muhammad Ibn Sirin, yang ucapan ini dinukil oleh Al-Imam Muslim di dalam Muqaddimah Sahih Muslimnya, bahwasannya Imam Ibnu Sirin berkata, inna hadzal ilm dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu itu adalah agama. Ilmu yang dipelajari anak-anak kita itu agama. Maka pesan beliau, fangduru, lihatlah dengan cermat dan teliti. Dari mana kamu kalian akan mengambil agama kalian? Perhatikan siapa yang akan kamu ambil ilmunya ini. Orang yang akhlaknya Masya Allah. Orang yang agamanya Subhanallah. Bagaimana idealnya orang yang tidak kita ambil ilmunya? Al-Imam Malik dalam ucapan beliau yang dinukil Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala di dalam kitab siarnya, Imam Malik katakan, la yukhadul ilm an arba'ah, jangan ambil ilmu dari empat manusia yang ini. Beliau katakan yang pertama, safihun yu'linu safah, orang yang dungu dan terang-terangan menampakkan kedunguannya, akhlaknya bejat, omongannya lahulalakuah, na'udzubillah min dzalik, tasarufnya, adabnya rusak sudah, gaya bicaranya saja sudah menampakkan kejawaraannya, nanyanya dengan keadaan menampakkan peremehan kepada lawan bicaranya, bahasa sininya gelelang geleleng petita petiti, nggak tahu di hadapannya orang yang lebih tua yang harus diharap hadapi, di depannya santri yang dia harus nampakkan sayang ketika menegur bicara, marahi saja pak bonnya lebih tua, kurang kerjaannya ditegur sambil kacak pinggang, peres kayak gini gimana ini, sama santrinya juga melotot tenteng. Tidak ada ucapan rahmah kepada orang yang lebih muda, hormat kepada orang yang lebih tua, mentang-mentang dia direktur ma'hadnya. Model-model seperti ini sefih, jelek tasarufnya, jangan ambil ilmu dari dia. Selanjutnya di sini dikatakan wa ingkana arwan nas, sekalipun dia orang yang paling banyak riwayatnya dan paling mahir menyampaikan riwayat yang dia miliki. Kalau jelek tasarufnya, akhlaknya, perangainya, tinggalin. Walaupun dia arwan nas, orang yang paling banyak riwayatnya, banyak ilmunya, pinter teorinya. Sosok-sosok seperti ini ada. Ada kalau ada tidak diperingatkan. Kalau tidak ada tidak diperingatkan oleh Imam Malik. Seperti ini tidak baik. Karena seorang belajar kepada seseorang itu bukan cuma ngambil riwayat darinya, tapi juga mengambil karakternya. Al-akhlak dhamimah dasasah, akhlak yang jelek itu menular. Barakallahu fikum. Perhatikan, baru ketemu sudah, wah ini itu siapa tadi ya, itu direktur kita, wah gak salam, gak negur, cuma nengok, melotot, metenteng, munculkan kepalanya, balik lagi, wala salam, wala negur, ada tamu mau mendaftarkan murid. Nah, sekali negur enggak enak. Pak mendaftarkan ya? Iya, Pak. Hati-hati enggak diterima, di sini favorit. Banyak saingannya. Wah. Masyaallah, selamanya. Siap untuk enggak diterima. Jangan siap untuk diterima. ini pesantren teladan super internasional. Allah musta'an. Dilarang walaupun dia orang hebat riwayatnya, gelarnya mentereng, magister hadis, bahkan doktor, gak silau kita. Gimana tasarufnya? Selanjutnya, jangan ambil ilmu dari sahibu bid'atin yadu'u ila hawa. Pada sahibul bid'ah yang menyeru kepada hawa nafsunya. Ahlul bid'ah tidak masuk kriteria. Sudah, enggak apa-apa di ahlul bid'ah. Yang penting ambil baiknya, tinggalkan jeleknya. Yang baik mana, yang jelek mana. Kalau sudah kamu bisa memilah baik yang benar, enggak usah sekolah. Enggak usah belajar, selamat sampean. Oh ini jelek, ini baik. Kamu sudah ngerti, enggak usah belajar. Selamat insya Allah, ikuti yang baik. Jauh yang jelek. Tapi masalahnya kadang-kadang kita tanpa bimbingan ilmu dan ulama, yang jelek baik, yang baik jelek. Lah ini masalahnya. Kita merasa baik, kita ikuti, ternyata jelek. Butuh kita bimbingan, taufik minallah, irsad minal a'imah, wal masayih. Kita butuh taufik dari Allah Ta'ala, butuh bimbingan para ulama kita. Jangan sok pinter, keblinger. Nah, yang selanjutnya, jangan ambil ilmu dari wa ma yakdzib fi hadisin nas wa in kunta la atahamuhu fil hadis. Jangan ambil ilmu dari orang yang kalau bicara sama orang suka bohong. Walaupun kamu tidak meragukan periwayatan dia terkait hadis. Tapi sukanya ngapusi tonggone, ngapusi koncone. Kalau ngomong mesti ngawur ngaco. Nah, punya urusan sama orang, bohong mulutnya. Walaupun kita tidak menuduh dia dusta dalam perkara hadis. Tapi kalau dia sering bohong sama orang, tinggalkan hadisnya. Jangan ambil ilmunya. Demikian para a'imah di dalam kitab siar. Ada yang meninggalkan seorang pemilik riwayat hadis. Namun ketika mau diambil ilmunya, dijumpai di warung dia dusta. Tinggalkan hadisnya, enggak jadi diambil. Padahal dia sudah berjalan berhari-hari untuk mengambil hadis dari orang ini. Dan yang keempat, yang terakhir adalah solihun abidun fadilun idza kana la yahfad ma yuhadisu bihi. Orangnya masya Allah ahlul ibadah, punya keutamaan. Jangan ambil ilmunya walaupun dia ahli ibadah, punya keutamaan, kalau dia tidak menjaga apa yang dia bicarakan. Pinter ngomong tok, tidak menjalankan apa yang dia omongkan. Bicara tentang kebaikan dan lain sebagainya, dia tidak jaga apa yang dia bicarakan tadi untuk dirinya. Kalau bahasa sini kiai jarakoni, ngajari tok atau nglakoni. Bukan sarkoni, jarakoni. Ngajari tok, enggak pernah lakoni. Ataupun baik, tapi dia kurang menjaga apa yang dia bicarakan. Masya Allah, dari yang terang-terangan kelihat, pejatnya, ahlul bid'ah, tukang dusta, sampai orang yang dohirnya bagus tapi jelek. Nah, wallahu ta'ala lam bisawab. Ini pesan para ulama kita terdahulu, para a'imah kita, untuk selektif memilih pengajar. Standarnya adalah ini, bagus agamanya, bukan syarat akreditasinya. Pengajar kita harus S1 semua karena tuntutan akreditasi, standarisasi. Jangan. Anak-anaknya kaum muslimin ini butuh pengajar yang baik. Musrif, musrifat, mudaris, mudarisah, bukan sekedar mudaris, mereka juga murabbi, mengajari ilmu, membimbing mereka untuk menjadi putra-putri yang soleh dan soleh, menyontohi mereka untuk menjadi orang yang baik. Bukan sekedar menyampaikan materi, sampaikan terus selesai sesuai kurikulum, selesai. Tidak. Dia harus mengawasi perkembangan amaliyah putra-putri didikan dia. Dia harus menjadi contoh yang baik bagi mereka. Dia harus menjadi pembimbing yang bisa membuktikan apa yang dibimbingkan kepada anak didiknya adalah amalan dia. Demikian yang kita pilih untuk menjadi kriteria para pengajar anak-anak kita. Kualitas yang kita butuhkan bagi pendidikan pendidik, pendidikan anak-anak kita. Ini standarisasinya. Bagus akidahnya, selamat manhajnya. Barakallahu fikum. Karena kita menginginkan keselamatan bagi anak didik kita, dunianya dan akhiratnya. Yang terakhir, memilihkan teman yang baik. Tentunya tempat belajar yang di sana pendidikannya bagus, metode pengajarannya di bawah bimbingan masyayikh kibar, pengajarnya dan orang adalah orang-orang yang ma'ruf, akhlak, dianah agamanya, manhajnya, akhlak budi pekertinya. Tentunya selektif di dalam memilih murid pula. Anak-anak yang baik. Dan ini kita butuhkan. Kalau kita tidak memperhatikan siapa teman belajar anak-anak kita, parah. Teman posisinya juga penting bagi perkembangan, pertumbuhan, perkembangan keadaan agama dan akhlak putra-putri kita. Siapa yang bermain di tempat belajarnya, teman bermainnya siapa, teman di kamarnya siapa, di asramanya siapa. Dia harus tahu posisi teman sebagaimana Nabi SAW gambarkan dalam hadis Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi katakan, masalul jalisi saleh wasu kahamilil misk wa nafihil kir. Gambaran teman duduk itu teman dekat, yang dia duduk bersama, bercengkrama bersama, belajar bersama, bermain bersama. Itu permisalan teman duduk yang baik, dan teman yang jelek itu seperti pembawa minyak wangi, penjual minyak wangi, dan andai besi. Falhamilul misk, adapun perumpamaan, yakni orang yang membawa minyak wangi, penjual minyak wangi, kalau kamu dekat dengan dia, imma ayyuhdiyaka wa imma antabda minhu wa imma antajida minhu rihan thayyibah. Kalau kamu dekat dengan penjual minyak wangi, bisa jadi kamu dapat minyak wanginya tadi. Dengan apa? Suruh nyoba. Silahkan coba. Wangi sepanjang hari. Minyak wangi Haramain. Dicoba dioleskan, wah sepanjang hari. Cuma nyoba. Atau bisa jadi kamu bisa beli. Atau minimalnya kalau enggak suruh nyoba, juga enggak bisa beli, kamu ikut nyium bau wanginya. Wangi tenang. Sayang enggak suruh percobaan. Tapi sudah dapat bau wangi, seger. Minimalnya gambaran temannya orang yang baik, walaupun tidak bisa mengambil kebaikan darinya. Nah, tidak bisa menyontoh kebaikannya, minimalnya punya nama. Ini loh temannya orang saleh. Nah, temannya orang saleh itu masya Allah. Pandangan orang, oh, temannya anak baik, kesimpulannya baik. Sebaliknya, kalau di dekatnya seorang pandai besi, maksimalnya ima ayuh rek fiabaka kobong kalau terlalu dekat. Apanya? Bajunya. Ya tentunya kobong bajunya, sak kulit-kulitnya. Minimalnya wa ima antaji dari han khabitha. Minimalnya dia dapat bau yang tidak sedap. Sakit. Apa sangit? Nah, bahasa sininya. Sangit dia bahasanya. Nah, apek. Minimalnya orang yang dekat orang jelek dapat aroma kejelekannya. Ini mau temannya preman. Sudah buruk reputasinya. Lebih-lebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah menyatakan ar-rajulu ala dini khalilih. Seorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Untuk pengen tahu kayak apa kualitasnya, bagaimana model dan karakternya, Nabi bimbingkan jangan tanya. Orang kalau ditanya kamu anak baik, baik. Semua kecap nomor satu menurut pabriknya masing-masing. Dia akan begitu mengatakannya. Maka jangan tanya dia. Seorang itu berada di atas agama temannya. Fal yandur ahadukum mayuhalil. Kamu lihat salah seorang kalian itu untuk mengetahui orang itu, lihat temannya siapa dia. Bertengan dengan siapa dia. Lebih-lebih manusia ini ruhnya dikatakan Nabi arwah junudun mujannada. Selalu mengikuti yang setipe. Orang masjid dengan orang yang di masjid. Orang pinggir jalan dengan mereka yang di pinggir jalan. Kalau bisa bareng orang yang berbeda, ini mesti ada yang tidak beres dari keduanya. Ima yang jelek ini sudah insaf, atau yang baik ketularan jelek, sehingga bisa bareng. Maka dari itu teman lingkungan anak kita, wahai para bapak, para ibu, mantau dengan siapa putra putri Anda berteman. Nah, barakallahu fikum. Yang selektif. Tadi main sama siapa? Main apa? Sampai ba'da asar baru pulang. Tanya. Penting ini sebelum terlanjur. Maka barakallahu fikum, masih banyak sebetulnya perkara-perkara yang merupakan langkah-langkah amaliyah di dalam ikhtiar kita sebagai hidayatul irsad kepada putri putra putri kita, dan juga sebagai upaya meraih taufik Allah Jalla wa'ala. Namun waktu tempat membatasi kita, sehingga semoga apa yang tersampaikan ini bermanfaat terkhusus bagi yang berbicara ini, dan juga untuk akhibati fillah semuanya bermanfaat bagi dunia kita di dalam ikhtiar kita mendidik putra putri kita menjadi generasi yang saleh dan salehah, yang kesalehan mereka, kesalihatan mereka menjadikan Allah meridhai mereka, melimpahkan rahmat dan barakah di dalam kehidupan mereka, sebagai individu, sebagai masyarakat suatu negeri dan bangsa, sehingga Allah bukakan karena ketakwaan mereka menjadi sebab keberkahan kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah jadikan amal perbuatan kita di siang hari ini Allah tempatkan di timbangan kebaikan kita yang sangat bermanfaat di yaumil hisab kelak. Adapun tentunya ucapan manusia, majelisnya manusia tidak pernah luput dari kekurangan yang ada. Maka saya pribadi sebagai manusia, tentunya tadi ada ucapan yang kurang, baik itu kurang berkenan di hati atau kurang pas pada tempatnya, dan kesalahan-kesalahan yang lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin semua, dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuninya. Wallahu taala alam bisawab. Naam. Ada pertanyaan? Banyak ternyata. Yang bisa dijawab dijawab, yang tidak bisa ya tidak dijawab. Nah, yang tidak sempat dijawab ya tidak terjawab. Nah, mohon dimaklumi. Ini pertanyaan dari santri. Bagaimana menyikapi pengajar yang sering memukul santri? Dalam hal yang sebenarnya tidak perlu dengan memukul. Timbangannya siapa? Kadang menurut santri ini tidak layak untuk dipukul. Menurut musyrif harus dipukul. Jadi ini harus dijelaskan dalam hal yang sebenarnya tidak perlu dengan memukul. Kalau memang benar ya, jawabannya sesuai dengan pertanyaannya. Kalau memang benar itu tidak perlu dipukul, musyrifnya mukul, salah dia. Bagaimana menyikapinya? Diberi masukan dengan adab. Karena kesalahan dia dibanding kebaikan dia, ngawasi kalian, membimbing kalian, mengarahkan kalian, itu kecil. Kecuali kamu dipukuli setiap hari tanpa alasan yang jelas, yang perlu diangkat di dewan majelis pendidikan. Kalau kamu sesekali dipukul, menurut kamu, kamu gak salah. Ya mungkin lagi kurang mood, pengajarnya lagi ada masalah, akhirnya pelampiasannya sayangnya kamu pas di depannya. Kamu kena. Ini sebuah kekeliruan, karena menurut kamu kesalahanmu tidak perlu dipukul. Dan menurut teman-temanmu, iya, ini kesalahan. Dan pandang beliau adalah orang biasa, bisa salah. Maka maafkan kesalahannya. Khudzil afwa, sikapi dengan maaf. Wa'mur bil urf, nasihati dengan baik, beri masukan. Afwan Ustaz, sebetulnya tidak usah dipukul, saya insya Allah taubat. Kalau saya tidak tobat, pukul tidak apa-apa. Jadi dia adalah gurumu, musyrifmu, orang yang baik padamu. Pandang kesalahannya sebagai dari sisi kemanusiaan. Kamu pun memberikan masukan tanpa meremehkan, menjatuhkan kehormatannya. Kamu tetap posisikan sebagai gurumu, sebagai ustadzmu, dan kamu beri masukan yang baik. Kamu pegangi aja ya, daripada kabur-kabur. Nah, al-muhim seperti itu. Bagaimana menyikapi pengajar yang sering memukul? Kalimat sering ini ya. Dikit-dikit mukul gitu. Artinya dalam perkara yang sebenarnya tidak perlu. Kalau sesuai pertanyaan, salah berarti. Memukul sesuatu yang mungkin dengan nasihat dia sudah cukup. Kesalahan ini perlu disampaikan, ditegur tanpa mengurangi rasa hormat beliau sebagai pengajar kalian. Nah, maklumi kesalahannya, maafkan, tetap hormati, beri masukan yang baik. Itu sikapnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair. Sudah terima kasih dulu. Antum jazakumullah khair. Mohon jawaban, arahan pertanyaan berikut ini. Masya Allah. Soal imtihan. Soal pertama, pada usia berapa kita melatih banat untuk berhijab, berkaos tangan dan kaki, membiasakan anak-anak sejak dini dengan kebiasaan yang baik, itu adalah afdal, adalah lebih baik. Lebih-lebih ketika banat ini menunjukkan perkembangan yang bongsor. Maka lebih kiranya ini sudah menarik lawan jenis. Terlebih-lebih zaman saat ini. Anak kecil dah pinter-pinter sekarang. Tidak tahu. Dewasanya anak-anak sekarang ini lebih cepat. Seperti buah di karbit. Maka lebih hati-hati kita di dalam menutup aurat putri-putri kita. Berapa banyak kejadian pelecehan seksual menimpa anak-anak di bawah umur. Memang orang tua jangan sembarangan. Maka barakallahu fikum, adapun batasan tidak ada yang menyatakan usia sedemikian dan lain sebagainya. Hanya mayoritas ulama untuk anak itu diperhatikan syariatnya secara utuh berpatokan dengan hadis tadi, muru auladikum wahwa bisalah wahwa ibnu sada. Usia 7, usia mumayyiz, mulai anak-anak dibiasakan dengan syariat. Adapun sejak dini dihijabi sesuai dengan apa yang mereka bisa dan tidak membahayakan jalannya, keserimpet malah jatuh dan lain sebagainya, sesuai dengan keadaan dia, maka ini lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, perkara apa saja yang perlu atau tidak perlu kita sampaikan kepada wali murid terkait problem anak di ma'had. Yang perkara terkait pendidikan dia, perkara-perkara yang ini kalau pengajar tidak tahu mana yang perlu disampaikan wali murid, mana yang tidak perlu, ini juga bahaya. Jadi musyawarahkan kalau kita ragu ini perlu atau tidak dengan asatidah yang ada. Si fulan kekurangan ini perlu disampaikan atau kita terapi di sini saja. Dimusyawarahkan dengan ustadz yang ada di sini. Sehingga apa yang kita musyawar apa sampaikan kepada wali murid benar perkara-perkara yang perlu disampaikan, dan apa yang tidak kita sampaikan menurut hasil musyawarah dengan asatidah yang ada di sini memang perkara yang tidak perlu disampaikan. Jadi jangan mengambil langkah sendiri. Tentunya memang ada perkara yang perlu disampaikan, ada perkara yang tidak perlu disampaikan ke wali murid, dan tentunya ini terlalu banyak. Dan yang menjadikan perlu dan tidak perlu disampaikannya kadang-kadang bukan perkaranya, tapi kondisi, situasi, latar belakang anak dan orang tuanya. Banyak pertimbangan. Nah, tentunya bukan terkait dari materi perkaranya, tapi banyak maslahah, mudarat dalam menyampaikan ini perkara yang perlu ditimbang. Wallahu ta'ala alam bishawab. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya bagi orang tua yang membiarkan putra-putrinya ramai ketika taklim. Dan apakah berdosa jika sampai mengganggu orang lain yang sedang mendengarkan taklim? Dan mohon arahan bagaimana cara mendidik anak agar mereka tenang ketika di majelis taklim. Yang pertama tentunya mengganggu orang di dalam thalabul ilmi, mendengarkan kalimah thayyibah, nasihat, yang nasihat itu adalah din, jelas perkara yang tidak pantas. Makanya kita ketahui di beberapa panitia ke kajian kadang-kadang disebutkan dulu sebelum taklim, bagi yang membawa putra dan putri mohon diawasi, jangan sampai mereka mengganggu naam majelis taklim ketika berlangsung. Adapun pertanyaan apakah berdosa jika sampai mengganggu orang lain, tentunya ada mengganggu orang-orang yang sedang dalam kebaikan, yu'dhi, mengganggu. Ini bukan akhlak seorang mukmin. Nah, barakallahu fikum, dilarang untuk mengganggu orang lain. Yu'dhil mu'minin, mengganggu dengan perbuatannya, ucapannya, tingkah lakunya, dilarang. Maka perbuatan dosa. Adapun anak, mereka belum mukallaf, maka orang tua yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukan putra-putrinya. Bahkan ketika anak-anak ini merusak barang berharganya saudaranya, diman, ganti ruginya dibebankan kepada walinya. Syariat demikian membebankannya. Adapun dosa, anak ini tidak dosa dengan perbuatannya. Namun orang tuanya bertanggung jawab ketika anaknya yang wajib dia awasi, dia tidak awasi. Dosa dari membiarkan anak-anak ini, bukan dari kejahatan yang dilakukan anaknya atau gangguan yang dilakukan anaknya. Wallah ta'ala alam bisawab. Adapun arahan bagaimana cara mendidik anak agar mereka tenang ketika di majelis taklim, anak-anak tetap anak-anak. Antum omongi diam sebentar, kambuh lagi. Itu anak-anak. Sabar, butuh pengarahan. Jadi dampingi, biarkan dia di dekat antum. Sebagaimana arahan para masyayikh ketika mengajak anak ke masjid untuk sholat, dijaga oleh orang tuanya, jangan supaya jangan tidak mengganggu. Ini jangan tidak mengganggu orang-orang yang sholat sunnah, orang-orang yang pikir doa, dampingi. Sebagaimana diantaranya apa yang disampaikan bahkan di dalam khutbah Jum'ah oleh Syekh, yakni Yahya Al-Hadadi. Beliau sampaikan, bahkan beliau sampaikan anak yang tidak bisa dijaga di masjid ketika sholat jamaah, orang tuanya tidak menjaga dan tidak bisa ditinggal di rumah karena kesibukan uminya, merupakan udzur untuk mendatangi jamaah karena gangguan yang akan muncul dari si anak ini kepada orang-orang yang soleh. Maka dididik berulang-ulang, nanti begini, begini, begini. Nanti ketika itu masih rame, kamu terganggu taklim kamu, mending kamu yang terganggu. Selamatkan saudaramu untuk taklim. Sampai di rumah bukan tanpa sanksi. Kalau begitu besok tidak abah ajak lagi ke pengajian, kamu belum bisa. Supaya anak ini tambah dapat pendidikan. Wah, kalau begitu rame tidak boleh. Nanti sudah janji ini berangkat lagi, sembuh 2 jam, lebih dari itu kambuh lagi. Beri peringatan lagi sampai dia bisa disiplin. Harus ditumbuhkan. Dan itu namanya anak-anak. Kita jangan bayangkan anak-anak itu seperti kita. Kita saja kadang diomongi sekali dua kali tidak mempan. Satu dua kali dimaklumi kesalahannya anak-anak. La'ab, usia bermain. Dimanapun dia akan bermain. Sholat main-main. Taklim apalagi. Apalagi taklim depannya TK, ada bandulan, ada perosotan. Sudah untuk melihat. Tayyib barakallahu fikum. Yang sabar anak-anak. Setengah dua sudah. Jatuh nak. Jatuh. Yang jatuh itu tidak mau dibaca. dua sudah. Jadi satu pertanyaan lagi yang lainnya disimpan untuk ditanyakan di Ustaz-Ustaz di sini dan Ustaz lainnya. Apakah kenakalan sifat seorang anak suka membantah kepada orang tua, suka marah-marah dan susah diatur, apakah itu semua karena keturunan dari orang tuanya? Tidak mesti. Antum kalau membaca haran ulama terkait akhlak, adab, pendidikan anak, nah barakallahu fikum, ada beberapa penyebab. Nah. Namun kita ketahui memang sibghah, sifat-sifat orang tua itu menurun. Nah, dan dalil-dalil ini banyak dibawakan ulama. Namun faktornya bukan cuma itu. Ada faktor dari dalam dan faktor dari luar. Jadi kalau ditentukan itu pasti orang tuanya tidak jauh dari dia. Kacang gak ninggalan jarang, buah gak jatuh dari pohon, gak jatuh jauh dari pohonnya. Itu cuma aghlabiyah. Kebanyakannya begitu, tapi tidak selalu begitu. Bagaimana Nabi Ibrahim? Siapa bapaknya? Putra Nabi Nuh, siapa bapaknya? Jauh dari orang tuanya. Yang jelas rahmat Allah yang utama untuk seorang itu menjadi baik. Dan salah satu baiknya dia, penyebabnya adalah pemahaman dia terhadap agama. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi belum, jawabannya singkat, belum tentu itu keturunan. Bisa jadi dari faktor luar. Kalau yang mudah diatur, penurut dan lain sebagainya, apakah itu keturunan dari orang tuanya? Nah, juga jawabannya sama. Dan bagaimana cara yang benar dalam mendidik anak yang susah diatur dan sebagainya? Dari awal kajian sampai akhir, itu caranya. Dibimbing, banyak berdoa, memperbaiki diri. Nah, ya. Wallah ta'ala alam bisawab. Bolehkah mengatur kelahiran anak dengan cara kabi, dengan alasan untuk kebaikan pendidikan anak? Nah, barakallahu fikum. Mengatur untuk kelahiran anak tentunya tidak mesti dengan kabi, dengan alasan untuk kebaikan pendidikan dan lain sebagainya. Jarak, nah, mengatur seperti di dalam Al-Quran misalnya untuk menyusui sempurna 2 tahun, itu tentunya mesti ada kebaikannya untuk menuntaskan susuan 2 tahun, Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Namun barakallahu fikum, mengatur yang seperti ini, kalau bolehkah mengatur, kita mengatur untuk menyelesaikan susuan supaya lebih tidak repot orang tua dan lain sebagainya, maka kita atur. Tapi apakah mesti dengan kabi? Oh, itu yang paling mujarab. Kalau yang selainnya banyak gagalnya. Nah, ngatur kalender dan lain sebagainya. Walau alam kalau terkait dengan kabi. Hanya mungkin kalau itu membahayakan orang tuanya, ibunya, karena penyakit atau apa, yang memang harus ditunda, ini lain perkara. Adapun anak tadi, kita berkeyakinan sebagai mukmin, hibah, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada, terima pemberian Allah. Rezeki Allah yang menjamin, bukan kita. Nanti pendidikannya kurang. Allah yang mengatur dan merahmatinya. Ini sudah diberi, mau apa lagi? nikmati, syukuri. Alasannya mengatur, ini sudah ada yang mengatur di atas. Kalau anaknya banyak, antum diberi rezeki yang banyak. Nanti malah terlantar dan lain sebagainya, maka pikirkan bagaimana supaya tidak terlantar. Banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau urusannya urusan penyakit, mudarat terkait nyawa, harta, agama dan lain sebagainya, ditunda mungkin dengan cara kalender atau apa foto. Nah, untuk supaya susuannya sempurna, tidak ada larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Atau dengan cara yang aman dan syar'i tadi untuk mengatur, nah ini lebih bagus. Wallahu a'lam. Dengan cara kabilah alam, cara yang lainnya, cara yang syar'i, ngatur kalender dan lain sebagainya. 5 menit lagi. Ini seorang istri membantu suami dalam mencari nafkah. Misalnya ummahat kerja di tempat konveksi, ini karangannya banyak konveksi. Di tempat itu tidak ada ikhtilat, mohon nasihatnya. Teruskan, kalau memang suaminya butuh bantuan. Tidak ada ikhtilat, ya. Antar jemput suaminya, dekat. Dan suaminya memang butuh bantuan nafkah karena kekurangan untuk kebutuhan. Tidak apa-apa, ta'awun alal birri wa taqwa. Tidak ada ikhtilat, aman perjalanannya. Apa yang dipertanyakan? Nasihatnya ya, kalau itu ta'awun alal birri wa taqwa, teruskan. Apalagi suami memang ridho. Ini bolehkah menjanjikan hadiah kepada anak apabila dia rajin belajar? Misalnya Lendo, kalau kamu murojaah pagi, Abi kasih kamu uang 5.000. Atau kalau kamu hafal 5 juz, Abi ajak piknik ke gunung. Ya, kalau senangnya gunung, memotivasi anak untuk giat di dalam amal soleh, belajar dan lain sebagainya. Amrun yuwafiq, munasib litarbiyatil abna. Memotivasi anak, memberi hadiah dan lain sebagainya. Ibnul Qayyim al-Jauziyah menjelaskan tidak apa-apa memberikan hadiah di dalam amal-amal kebaikan, amal akhirat. Untuk apa? Memotivasi. Mungkin diberi di beberapa ma'had terkhusus di sem anak-anak setingkat SD dan lain sebagainya, diberi apresiasi bagi mereka yang belajarnya baik, maju sebagai ranking pertama dari sisi hafalan, dari sisi materi umum, bahkan ada santri teladan. Mungkin dia tidak bagus belajarnya dari sisi hasil nilainya, namun bagus akhlaknya, bagus amaliyahnya, diberi apresiasi. Dibolehkan yang seperti ini untuk memotivasi orang, yakni mengerjakan amalan kebaikan. Nah, supaya dia semangat. Nabi perintahkan ikhris alama yanfa'u. Semangat kamu dalam perkara yang memberikan manfaat kepadamu. Kalau itu bermanfaat bagi pendidikannya, kedisiplinannya, termasuk perkara yang Nabi SAW motivasi kita untuk melakukannya. Tidak apa-apa, jangan 5.000 sekali lebih besar. Rajin 50.000. Motivasinya lebih ya. Bagaimana sikap suami yang baik terhadap keluarganya, yang mana si suami lebih banyak waktunya di ma'had sebagai pengajar, sehingga ketika pulang ke rumah hanya punya sedikit waktu untuk mengevaluasi pelajaran anaknya. Nah, barakallahu fikum. Tentunya yang seperti ini kita punya tanggung jawab di rumah, dan itu yang kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Namun kita juga punya amanah di ma'had. Maka baik suami maupun istri yang ikut ta'awun di dalam pendidikan ma'had harus memperhatikan dua sisi ini. Jangan sampai sibuk di ma'had terlantar yang di rumah. Jangan sampai sudah menerima amanah, sibuk di rumah terlantar yang di ma'had. Maka ini adalah suatu yang kita butuh menimbang. Ini kewajiban kepada suami, ini tugas ma'had, mana yang didahulukan. Timbang dulu sebelum menerima amanah dengan kemampuan kita dan tugas kita yang utama di rumah. Kita berikan semampu kita. Jangan kita takalluf, memberat-beratkan diri, mengukur diri, kemampuan. Jangan sampai ada pihak-pihak yang terdolimi. Maka wallahu a'lam bishawab, ya kita harus menemukan solusi pemecahan, timbang. Nah, yang terakhir, berarti cuma satu yang belum terjawab, sudah setengah dua. Mohon maaf. Bagaimana pula sikap istri yang baik yang suaminya sibuk di ma'at, yang mukafaahnya tidak terlalu banyak. Nah, sibuk di ma'at, mukafaahnya tidak terlalu banyak, sehingga istri mencari tambahan penghasilan dengan maksud membantu suami. Tapi istri lebih sering sibuk mencari tambahan penghasilan daripada kewajiban yang pokok sebagai seorang istri maupun ibu. Tidak benar. Karena kewajiban istri itu rutbal bait, mantau kebersihan, kerapian rumahnya, kebersihan, kesehatan anak-anaknya, makanan suami dan anak-anaknya. Kalau sampai ini kurang, itu keliru. Tidak bisa dibiarkan. Nah, barakallahu fikum. Kalau di sini lebih sibuk dan mencari tambahan penghasilan daripada kewajiban yang pokok, tak boleh. Al wal mar'atu, beliau adalah ra'iyah fi baiti zaujiha wa mas'ulah an ru'yatiha. Istri itu adalah yang bertanggung jawab di rumah suaminya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan apa yang ditanggungjawabkan padanya. Kalau sampai mengalahkan kewajiban yang pokok, ini keliru. Dirubah, diperbaiki. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.